أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan rentetan berpegang teguh pada kitabullah, berpegang teguh dengan agama ini, agama Islam ini. Baik. Dan kita dilarang bercerai-berai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk dari tuntutan persatuan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan katanya kita bersatu tidak perlu saling mengingatkan. Kalau yang ada yang salah tidak perlu ditegur karena untuk persatuan. Kalau ada yang keliru tidak perlu diingatkan, khawatir muncul perpecahan. Bukan, justru karena kita pengen bersatu, yang salah keliru diingatkan, dikembalikan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada. Dan ini adalah konsekuensi dari persatuan. Barakallahu fikum. Makanya dikatakan kemarin, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mesti ada amar ma'ruf nahi munkar untuk kita bersatu. Untuk munculnya dan kokohnya persatuan mesti ada amar ma'ruf nahi munkar. Baik. Ketika tidak berjalan amar ma'ruf nahi mungkar, sebenarnya slogan persatuan itu kosong. Nampaknya bersatu padahal sebenarnya mereka bercerai-berai, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka bahwa mereka itu bersatu, padahal hati-hati mereka itu bercerai-berai. Barakallahu fiik. Hati mereka bercerai-berai. Kita orang mukmin dilarang seperti itu. Hendaknya bersatu lahir dan batin. Di atas apa kita bersatu? Di atas al-haq. Di atas kebenaran, di atas kitabullah dan sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka Allah mengatakan, wala takunu kalladina tafarraqu wakhtalafu. Janganlah kalian sama seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datangnya kepada mereka al-bayyinat, keterangan. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Untuk mereka orang yang bercerai-berai ini, barakallahu fikum, dan berselisih ini, azab yang sangat besar. Baik. Sudah kita katakan kemarin, amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah poros dari keislaman ini. Kalau sudah berhenti amar ma'ruf nahi mungkar, maka Islam pun berhenti. Tidak ada lagi yang mau mengajak kepada kebaikan, tidak ada lagi yang mengajar mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tidak ada lagi yang saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Dengan ini Islam redup dan akan mati. Baik. Oleh karena itu amar ma'ruf nahi mungkar harus tetap tegak. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya di ayat yang ke-106, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Di hari kiamat nanti ada muka orang-orang yang berwarna hitam. Ada juga yang berwarna putih. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Di hari kiamat ada orang yang bermuka cerah ceria, ada pula yang hitam legam. Siapa mereka yang berwajah putih cerah ceria ini dan siapa yang bermuka hitam legam? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladina swaddat wujuhuhu, adapun orang-orang yang hitam legam mukanya, walaupun mungkin di dunia tapi wajahnya tampan putih gagah, tapi di hari akhirat akan menjadi hitam. Kata Allah Subhanahu wa taala, iswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum, tidakkah kalian dulunya kufur setelah iman kalian? Fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah adab ini karena apa yang dulunya kafiri, apa yang dulunya kalian tentang, apa yang dulunya kalian tidak mau imani dan tidak mau mengikutinya. Inilah orang-orang yang akan menghitam wajahnya. Wa man ladina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang-orang yang mukanya cerah ceria, warna putih. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa fi rahmatillah. Mereka-mereka inilah orang-orang yang berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dulunya di dunia mereka beriman, mereka bertakwa, mereka beramal saleh. Baik. Dan cahaya ini mereka dapati di dunia. Cahaya. Baik. Cahaya di dalam batin mereka dan cahaya pada anggota tubuh mereka. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa aku sangat mengenali umatku nanti di hari kiamat. Baik. Aku mengenali umatku dari sekian banyak umat manusia. Min ladun Adam. Kalau ini umatku. Rasulullah SAW ditanya, bagaimana bisa ya Rasulullah, engkau mengenali umatmu dari sekian banyak umat manusia? Kata Rasulullah SAW, adakah kalian bisa mengenali kuda kalian seandainya kuda kalian itu warna hitam di tengah kuda yang berwarna putih, atau kuda yang berwarna putih di tengah kuda yang berwarna hitam? Para sahabat mengatakan, oh iya tentu kita langsung mengenali karena sangat jelas perbedaannya, kontras. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demikian pula aku sangat mengenali umatku dengan gurum muhajjalin. Gurum muhajjalin ini adalah barakallahu fikum, warna putih pada wajah dan kedua tangan serta kaki. Yang sebenarnya sifat ini ada pada kuda. Barakallahu fikum, ada kuda yang bagian mukanya itu putih, kemudian empat kakinya ini dari lutut ke bawah itu warna putih juga. Sementara yang lainnya warna hitam. Ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min asharil wudu, dari pengaruh wudu yang dia lakukan dulunya di dunia. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengenali. Barakallahu fikum. Umat beliau karena pengaruh wudu. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk menyempurnakan wudu kita. Baik. Saking perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wudu, beliau melihat kaki sahabatnya, di antara sahabat ada yang mencuci kakinya, ternyata ada di antara kakinya itu yang tidak terkena air. Sama seperti lebaran uang logam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wailul lil aqabi minan nar." Neraka wail bagi tumit yang tidak terkena air wudu. Neraka wail bagi tumit yang tidak terkena air wudu, yang hanya sekedar luasan uang logam. Bagaimana sekiranya orang yang memang tidak wudu? Yang tidak sempurna wudu saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailul aqabi minan nar, apalagi yang tidak wudu sama sekali, semua anggota wudunya tidak terkena wudu. Tentunya lebih mengerikan, barakallahu fiik. Suatu yang sangat menakutkan. Termasuk di antara perkara yang menjadikan cerah, ceria, putih wajah seseorang adalah wudu. Barakallahu fiikum. Yang mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nampak orang yang sholat dan orang yang tidak sholat terpancar di muka mereka. Barakallahu fiikum, sinar. Baik, hatta dia masih hidup di dunia ini. Wajah mereka indah sesungguhnya dengan orang yang tidak pernah sholat sama sekali, walaupun dia mengatakan diri sebagai seorang muslim. Baik, bagaimana tidak cerah, bagaimana tidak ceria, bagaimana tidak bersih wajahnya. Minimal 5 kali dia usap, dia bersihkan wajahnya ini sehari semalam. Apa tidak cerah? Baik, subhanallah. Wa amalladina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang yang putih wajahnya nanti di hari kiamat, mereka-mereka inilah yang ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Kekal yakni tidak akan keluar dari dalam surga dan tidak pernah berkeinginan untuk keluar. Baik. Karena ini sifat surga dan orang yang menghuninya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yabghuna anha hiwala. Orang yang sudah masuk ke dalam surga tidak akan ada rasa dan ingin untuk keluar dari surga. Enggak ada ya, enggak ada pengen untuk pindah. Barakallahu fikum. Di kehidupan kita saja di dunia ini, kalau kita tip alhamdulillah berada di satu daerah yang orang semuanya baik, baik, ramah, gampang menolong, suka memberi, pokoknya enak lah tinggal di kampung itu. Tidak mau pindah dia. Tidak mau pindah. Berat seandainya pun harus pindah. Sangat berat. Barakallahu fikum. Tetangganya baik-baik semuanya, masya Allah. Dianya pun baik. Dan ketika dia harus pindah, orang sangat merasa kehilangan dengan pindahnya dia. Subhanallah. Ini di dunia. Barakallahu fikum. Kebalikannya juga demikian. Ketika kita berada di satu daerah, satu kampung yang masyarakatnya tidak betul. Barakallahu fikum. Tidak ada yang mau saling menolong antara satu dengan ini. Persaingan ekonomi, persaingan ini macam-macam. Luar biasa, dengki, hasad, pertetanggaan tidak sehat. Subhanallah. Saban hari rumah dilempari, teriakan, orang bertengkar, orang berkelahi. Pokoknya tidak aman dan tidak nyaman tinggal di situ. Maka dengan terpaksa dia pun harus meninggalkan rumahnya. Baik. Karena kondisi masyarakat yang sangat tidak mengenakan. Bahkan dia rela menjual murah rumah dia. Yang penting dia bisa pergi meninggalkan tempat itu. Ada kehidupan dunia kita. Baik. Demikian juga orang yang menghuni neraka. Begitu dia merasa tersiksa di dalamnya, segala upaya dia coba untuk keluar dari neraka. Tapi Allah telah menyatakan, kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha. Setiap mereka mencoba untuk keluar dari neraka, dibalikkan ulang masuk ke dalamnya. Inilah kehidupan. Barakallahu fikum. Mereka memohon sambil mengatakan, hal ila khurujim min sabil. Adakah gerangan jalan untuk keluar dari neraka ini? Baik. Dan mereka pun memohon agar supaya dimatikan saja. Taib, ya maliku liyaqdi alaina rabbuk, qala innakum makithun. Mereka meminta kepada malaikat Malik, wahai malaikat Malik, panggil Allah Subhanahu wa taala supaya kami dimatikan saja segera, selesai urusan semuanya. Malaikat Malik mengatakan, innakum makithun, kalian akan tetap tinggal di sini dan tidak ada lagi yang namanya kematian. Tidak ada mati, tidak ada kemusnahan, semuanya kekal. Penduduk neraka kekal dalam neraka dan penghuni sorga kekal dalam sorga. Maka Allah mengatakan, hum fiha khalidun, tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq, demikianlah ayat-ayat kami, kami bacakan kepada engkau dengan hak, tentang masalah perbedaan agama yang telah kita bahas beberapa hari yang lalu. Kemudian kaum muslim secara khusus diperintahkan untuk berpegang teguh dengan agamanya, tapi bersatu di atas al-haq, jangan bercerai-berai. Kemudian untuk langgengnya persatuan itu harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi berikutnya, orang yang beriman bertakwa akan memiliki wajah putih cerah ceria di hari kiamat, dan orang yang kafir akan memiliki wajah yang hitam legam nanti di hari kiamat. Maka Allah mengatakan, tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq, demikianlah kami bacakan ayat-ayat kami kepada engkau dengan hak. Wa ma Allahu yuridu dhulman lil alamin. Baik, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi siapapun di dalam kerajaannya. Baik. Adapun yang Allah berikan kenikmatan itu karena usaha dia, dan adapun yang disiksa itu juga karena usaha dia. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang diadab ini, wa ma dzalamnahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Bukan kami yang menganiaya mereka sehingga mereka di dalam api neraka, akan tetapi mereka sendiri yang menganiaya diri mereka. Rasulullah SAW sudah menyatakan bahwa semua umat beliau pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Kata Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat langsung bertanya, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan? Tidakkah ketika setiap orang ditanya satu demi satu, masuk surga enggak? Dengan cepat mereka akan mengatakan, oh iya, satu orang suka masuk surga. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, terus siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Ini barometernya. Mau tidaknya ya, ini barometernya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah, siapa yang mentaati aku, maka dialah yang bakal masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang bermaksiat kepada aku, maka dialah yang tidak mau masuk surga. Walaupun ucapannya mau masuk surga, tapi kalau begini amalannya, sesungguhnya dia tidak mau masuk surga. Tapi intinya adalah mau ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Barakallahu fikum. Sebagian orang mau selamat tapi tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat, melakukan puasa, melakukan. Ada orang yang katanya mau selamat tapi tidak lagi mau melakukan salat. Imma karena memang malas, wa imma karena keyakinan yang salah dan buruk yang ada pada dia. Dia mengira bahwa dia sudah berada pada tingkat tertentu yang tidak lagi butuh dia dengan salat dan puasa atau ibadah-ibadah yang lainnya. Subhanallah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bertakwa, paling beriman. Baik. Demikian juga para sahabatnya, dan mereka tetap salat, mereka tetap puasa, mereka tetap melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ini katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam kondisi menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan ibadah kepadanya. Karena sebagian orang dia merasa bahwa dia telah berada di level tertentu, tidak lagi butuh dia dengan syariat. La hawla wala quwata illa billah. Ini berarti dia mencoba mencari jalan yang bukan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.